Yeah.

tangan dan mencapatkan, wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu, siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap. Makin banyak sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak di kantin mesin, pengangguran merajalela. Sawah kita nanti gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram, udara panas akibat pencemaran. Kiat yang ada suka cari muka.